Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kembali kita berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang ditulis oleh Dr. Mahmud Tuhan Habibahullahu Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah selesaikan pembahasan hadis aziz dan hadis gharib. Maka kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu taqsimul khabaril ahad binisbati ila qawiyatihi au ila quwatihi wa dha'fihi. Pembagian khabar ahad ya dari sisi kuat dan lemahnya. Jadi kalau mutawatir itu nggak dibahas ya, karena dia sudah mutawatir, ya pasti sahih. Nah sekarang hadis yang ahad. Hadis ahad ini yang tiga tadi, yang tiga kita bahas. Itu apa? Masyhur, aziz, dan gharib. Nah ini yang perlu dibahas bagaimana kesahihan atau kelemahannya. Kata beliau, yanqasimu khabarul ahad min masyhurin wa azizin wa gharibin binisbati ila quwatihi wa dha'fihi ila kismain. Khabar ahad, yakni masyhur, aziz, dan gharib, ditinjau dari kuat dan lemahnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, makbulun, yang diterima. Jadi di antara tiga hadis ini ada yang diterima. Wa huwa ma tarajjaha sidqul mukhbir bihi. Yaitu yang lebih kuat kebenaran orang yang mengkhabarkannya. Artinya diterima kabarnya tersebut karena orang yang mengkhabarkan itu ya dianggap jujur, dianggap benar. Sehingga diterima kabarnya. Wa hukmuhu wujubul ihtijaj wal amala bihi wal amali bihi. Hukumnya hadis yang makbul ini dia wajib untuk dijadikan hujjah dan diamalkan. Ya, wajib untuk dijadikan hujjah dan diamalkan. Ini hukum asalnya ya. Kita nggak berbicara tentang mansukh misalnya, hadis mansukh atau am khos. Ini apa namanya ranahnya ranah fikhi. Tapi hukum asalnya hadis yang makbul itu dijadikan hujjah dan diamalkan. Kemudian yang kedua mardud yang tertolak huwa ma lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Ya, yang tidak kuat, ya, yang tidak kuat kebenaran orang yang membawa beritanya, ya, baik itu karena kelemahannya, kelemahan hafalannya atau ketidaktikohannya, ya, atau terputusnya sanad, intinya kabar yang dibawa oleh mereka tidak bisa diterima. Ini apa? Mardud. Wa hukmuhu annahu la yuhtajju bihi wa la yajibul amalu bihi. Maka hukumnya tidak bisa dipakai sebagai hujjah, apalagi wajib mengamalkannya. Ya, wajib mengamalkannya. Bahkan kalau dia tertolak, lemah ya, para ulama menyebutkan di antara asbab munculnya kebid'ahan, karena adanya hadis-hadis yang harusnya mardud, harusnya ditolak, tapi diamalkan. Sehingga muncullah amalan-amalan kebid'ahan. Baik. Jadi dia tidak dipakai sebagai hujjah, demikian juga tidak wajib untuk mengamalkannya. Qala hafizahullahu ta'ala, wali kullin minal maqbuli wal mardudi aqsamun wa tafasilu. Dari setiap hadis yang makbul dan mardud ada pembagian-pembagiannya dan perincian-perinciannya. Sa'adkuruha fi matlabaini mustaqilaini insya'allahu ta'ala. Maka aku akan sebutkan dalam dua perincian insyaallah taala. Al-matlabul awal ya. Yang pertama kata beliau al-khabarul maqbul ya, yakni tentang khabar yang diterima. Wa fihi maqsidan. Ada dua bagian, dua pasal dalam permasalahan khabar maqbul. Yang pertama, al-maqsidul awal, aqsamul maqbul, pembagian-pembagian, ya hadis yang maqbul, hadis yang diterima. Al-maqsidu tsani taqsimul maqbul ilal ma'mul bihi wa ghairi ma'mulin bihi. Yang kedua, pembagian maqbul kepada ma'mul bihi wa ghairi ma'mul. Ada yang diterima dan ada yang tidak, ada yang diamalkan dan ada yang tidak diamalkan. Ini yang tadi kita katakan ya, ada yang diamalkan, ada yang tidak diamalkan. Kemudian al-maqsidul awal aqsamul maqbul, pembagian-pembagian hadis yang makbul. Kata beliau, yuqassamul khabarul makbul binisbati ila tafawuti maratibihi ila kismaini ra'isaini. Khabar makbul ditinjau dari sisi perbedaan levelnya. Ini perbedaan level kekuatannya. Itu terbagi menjadi dua bagian. Kismaini ra'isain, dua bagian utama. Huma sahihun wa hasanun. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan. Wa kullun minha yuqassamu ila kismaini far'iyaini huma lidatih wa lighairih. Kemudian dua bagian utama ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang lidatihi, ada yang lighairihi. Fata'ulu aqsamul maqbul fin nihayah ila arba'ati aqsam. Maka kata beliau, kembalilah pembagian tersebut pada akhirnya kepada empat jenis. Ya, pertama sahihun lidatih, yang kedua sahihun lighairih, kemudian yang ketiga hasanun lidatih, hasanun lighairih. Nanti akan diperinci oleh beliau apa yang dimaksud dengan sahih lidatih, kemudian sahih lighairih, hasan lidatih, hasan lighairih. Wa ilaikal bahthu fi hadhil aqsam tafsilan. Maka inilah bagi Anda pembahasan dalam pembagian-pembagian ini secara lebih terperinci. Baik, yang pertama as-sahih. Ta'rifuhu lughatan as-sahih diddu sakim. As-sahih itu lawannya sakit, as-sakim. Ya. Sahih itu artinya sehat, sehat itu dari bahasa Arab. Ya. Sehat itu dari bahasa Arab, as-sihah. Kesehatan, ya, keadaan sehat seseorang, as-sihah. Dalam bahasa Indonesia sehat. Ya, diddu sakim, lawan dari sakit. Wahuwa haqiqatun fil ajsam majazun fil hadith. Kata beliau, ini hakikat pada jasad tubuh kita. Artinya secara hakikat, tubuh kita itu sehat. Majazun fil hadith. Dan secara majaz dalam hadith. Ya. Ini penggunaan majaz dikritik oleh para ulama. Tidak ada majaz. Bahwa kesehatan itu bukan hanya, yang benar bahwa kesehatan itu bukan hanya pada jasad kita, tapi kesehatan itu juga ada pada hadis. Ada pada hadis. Nah, ini bagi ulama yang menolak adanya majaz. Namun bagi yang mengiyakan keberadaan majaz, maka dia katakan kalau pada badan itu kesahihannya secara hakiki, walaupun badannya sehat. Adapun secara adapun dalam bidang hadis, kesahihan atau kesehatannya majaz, hanya sebagai perumpamaan saja. Ya, masa hadisnya sehat sih? Nah, itu loh maksudnya. Tapi kalau ulama yang mengingkari majaz, kita udah belajar ya dalam usul ilmu usul tentang majaz, ya, sehingga di sinilah letak perbedaan ahlu sunnah dengan sebagian ahlu bidah. Ya, atau sebagian ahlu sunnah pun ada yang mengiyakan keberadaan majaz. Baik, wasailil ma'ani dan makna-makna dan seluruh makna-makna. Baik. Qala istilahan mattasala sanaduhu binaqlil adil dhabiti an mithlihi ila muntaha min ghairi syudzudzin wala illah. Adapun secara istilah, ya, sahih adalah apa yang bersambung sanadnya dengan penukilan rawi yang adil dan dhabit. Insyaallah kita akan jelaskan apa makna makna dari definisi ini. Secara istilah, sahih adalah apa yang bersambung sanadnya dengan penukilan rawi yang adil dan dhabit dari yang semisalnya sampai akhirnya. Itu sampai akhir sanad. Min ghairi syudud wala illah, tanpa adanya syudud, ya. Asyudud nanti dijelaskan oleh beliau. Wala illah, demikian juga tidak ada illah. Ada lima syarat ya, sebuah hadis yang sahih. Pertama bersambung sanadnya, kemudian rawinya adil, kemudian rawinya dhabit, kemudian tidak syad, tidak ada illah. Setelah itisal sanad ya, an mitlihi itu menunjukkan itisal sanad, sanadnya bersambung. Kemudian tanpa syad, tanpa illah. Qala syarh at-ta'rif. Ustumila at-ta'rif as-sabiq 'ala umurin aw ishtamala at-ta'rif as-sabiq 'ala umurin yajibu tawafuruha hatta yakuna al-hadithu sahihan. Kata beliau rahimahullahu taala aw hafizahullahu taala, definisi yang kita sebutkan ini mencakup perkara-perkara yang wajib untuk terpenuhi sampai sebuah hadis itu dianggap sebagai hadis yang sahih. Jadi dalam definisi terdapat syarat-syarat ya, kapan sebuah hadis itu dianggap sebagai hadis yang sahih. Wa hadhil umur hiya ittisalus sanad. Maka perkara-perkara ini yang pertama adalah bersambungnya sanad. Bersambungnya sanad. Wa ma'nahu anna kulla rawin min ruwatihi qad akhadahu mubasharatan amman fawqahu. Yang dimaksud dengan ittisalus sanad adalah setiap rawi dari rawi-rawi hadis tersebut telah mengambil hadis secara langsung dari orang yang ada di atasnya. Ya, jadi dia dipastikan bahwa dia mengambil hadis tersebut dari rawi sebelumnya. Min awali sanad ila muntaha, dari awal sanad sampai akhirnya harus ada ketersambungan. Tidak boleh ada keterputusan. Ini syarat yang pertama, ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung dari awal sampai akhirnya. Yang kedua adalah turwah, keadilan seorang rawi. Ay anna kulla rawin min ruwatihi ittasafa bikaunihi musliman balighan aqilan ghayra fasiqin wa ghayra mahrumil muru'ah. Artinya adalah setiap rawi yang meriwayatkan hadis tersebut disifati dengan sifat-sifat dia muslim, baligh, ini ketika dia menyampaikan hadis itu dalam keadaan baligh ya. Tapi bukan berarti ya ada dua jenis ya dalam membawa hadis itu, ada itu menyampaikan, ada tahammul ya membawa. Kalau ada menyampaikan wajib bagi dia untuk sudah baligh. Tapi membawa hadisnya boleh ketika dia masih kecil. Misalnya para sahabat melihat Rasulullah SAW atau mendengarkan ucapan Rasulullah SAW ketika mereka masih kecil. Maka yang demikian diperbolehkan, tapi menyampaikannya baru diterima kapan? Kalau dia sudah dewasa. Paham maksudnya? Misalnya Abdullah bin Abbas ketika dia masih kecil, dia banyak mendengar ucapan-ucapannya Rasulullah SAW. Maka beliau radhiyallahu anhu ya, menyampaikan hal tersebut ketika sudah baligh. Tapi menyimpan hadisnya, mulai merekam hadisnya itu kapan? Ketika dia masih kecil. Sekarang yang dimaksudkan dengan adalah turwah di sini adalah ketika dia menyampaikan hadis. Baik, kemudian akilan. Dia hendaknya berakal, sehat akalnya. Bukan majnun, bukan orang gila. Ya. Orang gila walaupun dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima hadisnya. Ghairu fasik, ya, bukan orang yang fasik. Apa definisi fasik? Fasik adalah orang yang melakukan dosa besar. Misalnya dia berzina, maka runtuh adalahnya. Ya. Apalagi bangga dia dengan perbuatan zinanya. Masya Allah, saya menghamili anak orang ini ya. Tanpa ketahan pernikahan misalnya. Gak patut diambil hadisnya. Sudah jatuh. Apa? Adalahnya. Karena seorang perawi hadis, ghairu fasik. Dia tidak melakukan dosa besar. Atau, ya termasuk definisi fasik, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Ya, tidak secara terus-menerus melakukan dosa kecil. Ya. Maka seorang rawi harus selamat dari kefasikan, yaitu apa? Melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Wa ghairu mahrumil muru'ah, dan dia orang ya bukan yang muru'ahnya itu jatuh. Ya, bukan yang muru'ahnya itu jatuh. Artinya dia orang yang menjaga muru'ahnya di tengah-tengah masyarakat, tidak melakukan perkara-perkara yang bukan haram tapi tercela di tengah-tengah masyarakat. Ya, misalnya apa misalnya? Menaiki ya duduk-duduk di jalan misalnya. Ustadz nongkrong di di kafe. Gimana tuh, Mas? Hah? Boleh enggak itu? Hancur gak muru'ahnya Ustadz nongkrong di kafe? Ya bisa jadi kalau misalnya kafenya banyak musiknya, ada perempuan-perempuannya, ini menghancurkan muru'ah seorang da'i. Menghancurkan muru'ah seorang da'i. Ya, seorang da'i hendaknya dia jaga muru'ahnya. Nah mungkin setiap masyarakat berbeda ya muru'ahnya. Seperti kalau di Jawa misalnya, seorang itu ngomongnya halus ya, tidak meninggikan suara. Jadi kalau orang yang tinggi suaranya itu di komunitas orang-orang Jawa, kurang muru'ahnya. Tapi bagaimana kalau kita dari Sumatera? Ya, kita pakai suara tinggi pun satu hal yang wajar di sana. Ya. Maka yang tepat dalam hal ini ya, menurut Syekh Mukbil, muru'ah itu dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, bukan dikembalikan kepada adat, kata beliau. Jadi apa yang dianggap tercela oleh Al-Quran dan Sunnah, itulah muru'ah. Kalau seseorang tidak menjaganya, maka jatuh muru'ahnya. Misalnya, sama perempuan misalnya kan, sama perempuan bercanda kemudian terang-terangan gitu di hadapan umum, ngobrol sama perempuan, bercanda. Ya maka hal yang demikian jelas ya dalam syariat, suatu perbuatan tercela. Ya, adapun yang dianggap tercela oleh sebagian kaum, tidak tercela oleh sebagian kaum yang lain, dan tidak dicela pula oleh Al-Quran dan Sunnah, pada hakikatnya dia bukan merupakan, ya, bukan termasuk dari apa namanya al-muru'ah yang harus dijaga, bukan termasuk muru'ah yang harus dijaga. Paham ya? Baik. Kemudian yang ketiga, dokter ruah, dobetnya arwah. Ya, bagaimana dia penjagaan terhadap apa yang dia bawa? Ai anna kulla rawin min ruwatihi kana tamadob. Bahwa orang atau setiap rawi yang meriwayatkan hadis tersebut sempurna penjagaan dia. Imma bidobti sadr, baik itu dobet sadr, yakni dengan hafalannya, wa imma dobdul kitab, atau dengan dobet kitab. Yani dia jaga kitabnya jangan sampai terjadi perubahan-perubahan ya pada kitab yang dia riwayatkan. Ya. Jadi selain hafalan juga ya, para ulama tidak melulu mengandalkan hafalan ya ikhwan. Kadang juga dia mengandalkan catatannya. Akan tetapi catatan pun bukan berarti tidak perlu dijaga, perlu dijaga. Ya, dari kesalahan penulisan. Bahkan sebagian dulu kan belum ada mesin fotokopi. Jadi mereka ada apa orang-orang yang diupahi untuk menyalin kitab, ya, naqal ya, menukilkan kitab. Nah, termasuk dobtul kitab adalah ketika dia meminta seorang penukil itu menyalin kitabnya, dia lihat betul, dia periksa kembali ini kitabnya benar atau tidak, sudah sesuai dengan apa yang riwayat yang ada pada dirinya atau tidak. Kalau dia tidak jaga, kemudian didapati bahwa terjadi tahrif atau perubahan dari apa yang dinukilkan, maka dobatnya bisa jatuh. Ya, ada sebuah seorang rawi disebutkan oleh Syekhuna Abu Dawud, ada seorang rawi yang yang turun kesikohannya atau turun dobatnya karena dia tidak menjaga penukilan kitabnya. Ya, ketika menukilkan kitab, kitabnya itu dinukilkan dengan cara apa oleh seorang penukil, tapi tidak dia periksa, sehingga banyak dimasukkan perkara-perkara yang tidak ada dalam kitab dimasukkan oleh sang penukil, sehingga selain menjaga hafalan, seseorang juga seorang rawi harus menjaga kitabnya. Kemudian yang keempat, ada musyudud. Ai alla yakuna hadithu syadan wa syudud huwa mukhalafatu thiqat liman huwa awthaq minhu. Tidak ada syad. Ya, tidak ada syad dalam hadis tersebut. Hadisnya tidak ganjil. Apa itu syad? Asyudud mukhalafatu thiqat liman huwa awthaq minhu. Yaitu penyelisihan seorang rawi yang thiqah. Yang lebih tepat di sini bukan rawi thiqah ya, tapi rawi maqbul. Rawi maqbul. Karena bisa jadi syad itu terjadi bukan pada rawi yang thiqah, tapi lebih rendah daripada thiqah. Thiqah itu derajatnya lebih tinggi ya. Baik, penyelisihan rawi yang maqbul terhadap yang lebih kuat darinya. Baik dari jumlah maupun dari sisi hafalan. Misalnya ada rawi A menyelisihi rawi B yang lebih kuat hafalannya. Ya, maka ini disebut sebagai syad. Disebut sebagai syad. Atau dari sisi jumlah, ada satu orang rawi menyelisihi belasan rawi yang lain. Ya, seperti hadis tahrik, ya, menggerak-gerakkan jari. Ya, itu yang meriwayatkan Zaidah bin Qudamah menyelisihi belasan rawi yang tidak meriwayatkan tahrik. Hanya dia satu orang saja yang meriwayatkan tahrik. Meriwayatkan menggerak-gerakkan jari, yang lainnya tidak meriwayatkan. Maka kata Syekh Mukbil rahimahullahu taala, kalau ini tidak dikatakan syad, maka aku tak tahu lagi mana hadis yang syad. Satu rawi menyelisih belasan rawi. Nah, hadis yang sahih walaupun secara sanad bersambung, kemudian yang merawikan juga adil dhabit, tapi ketika dia menyelisih periwayatan, ya, banyak rawi yang lebih kuat daripada dia, maka tidak diterima, tidak tergolong sebagai hadis yang sahih, tapi disebut sebagai hadis yang syad, menyimpang atau ganjil. Kemudian adabul illah, ay ala yakuna hadis ma'lulan. Ya, hadisnya enggak boleh ma'lul. Ma'lul itu ada penyakitnya. Apa itu illah? Sababun ghamidun khafiyun yaqdahu fi sihhatil hadis. Adamul illah, adamul illah itu adalah sebab yang rumit dan tersembunyi yang mencacati kesahihan hadis. Ma'a anna zahira as-salamatu minhu. Ya. Dalam keadaan yang tampak itu adalah dia selamat dari cacat tersebut. Ya. Ini adalah sebab apa namanya? Adabul illah, syarat yang kelima. Enggak boleh ada illah. Apa itu illah? Sababun ghamidun khafi, sebab yang rumit dan tersembunyi. Ya, dia mencatati hadis, hadis yang cacat karena keberadaan illah tersebut. Ma'a anna zahira as-salamatu minhu. Dalam keadaan yang tampak, itu dia selamat dari cacat. Misalnya nih ya, ada dua rawi. Ada rawi ya. Semua rawinya thiqah. Ya. Dan dia meriwayatkan masing-masing meriwayatkan hadis tadi. Tapi kemudian ternyata di antara rawi itu memang dia satu masa ya, pernah sama-sama tinggal di satu kota, tapi ternyata ketika si fulan berada, misalnya di Basrah, ada rawi ini, ada rawi A tinggal di Basrah, kemudian rawi B juga pernah tinggal di Basrah. Tapi ternyata ketika rawi B tinggal di Basrah, rawi A itu sedang menunaikan ibadah haji, sehingga tidak ketemu. Ya, maka yang seperti ini, tampaknya Masya Allah hadisnya sahih. Si rawi A bertemu rawi B, pernah apa satu zaman, kemudian dia pernah pernah bertemu. Tapi ketika dia berada di Basrah, adalah ketika hadis ini diriwayatkan, si rawi A sedang naik haji misalnya, dia enggak ketemu misalnya. Walaupun satu zaman dan sama-sama pernah di Basrah, ternyata dia tidak bertemu. Ternyata dia tidak bertemu. Nah, yang seperti ini kan rumit kan, enggak semua orang tahu. Oh, si fulan ini satu zaman kok. Ya, si fulan ini juga pernah sama-sama tinggal di Basrah kok. Ya. Tapi ternyata mereka tidak pernah bertemu. Maka hadis yang semacam ini ya disebut sebagai hadis yang mu'al. Ada satu kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muqbil bin Hadi, Hadithul Mu'allah Zohiruha Sihah. Hadis-hadis yang cacat, yang secara zohir itu tampak apa, sahih. Yang kelihatannya sahih, tapi hadisnya itu cacat di dalamnya. Yang demikian itu membutuhkan apa namanya, kejelian dan mumarosah. Terus-menerus dia mempelajari hadis. Baik. Ini adalah kelima syarat hadis sahih. Ya, yang pertama ittishalus sanad, kemudian adalah turwah, kemudian dhabtur ruwah, ada musyudud, ada munillah. Ya. Dihafal ini ya, lima syarat hadis sahih, karena ini merupakan dasar kita dalam mempelajari ilmu mustalah. Qala syurutuhu yatabayyanu min syarhi ta'rif anna syurutus sahih allati yajibu tawafuruha hatta yakunal hadithu sahihan khomsah. Ya. Jelaslah dari penjelasan definisi bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hadis itu ya dihukumi sebagai hadis yang sahih itu ada lima. Yang pertama ittishalu sanad, kemudian adalatur ruwah, dhabtur ruwah, adamul illah, adamus syudud. Fa idza talla syartun wahidun min hadhihi syurut al-khamsah fala yusammal haditsu hina idzin sahihan. Kalau hilang satu syarat saja dari syarat-syarat ini, syarat yang lima ini, maka tidaklah disebut sebagai hadis yang sahih. Tidak disebut sebagai hadis yang sahih. Kalau satu saja syaratnya. Misalnya syaratnya terputus. Walaupun rawi yang meriwayatkan itu adalah rawi yang thiqah, tapi kalau syaratnya terputus tidak diterima. Atau hilang adalahnya, atau hilang dobetnya, maka juga tidak diterima. Atau ada syad pada hadis tersebut, atau ada illah pada hadis tersebut, maka walaupun syarat yang lainnya itu terpenuhi, tapi salah satu syarat saja tidak terpenuhi, ya tidak dianggap sebagai hadis yang sahih. Qala mithaluhu ma akhrajahu al-Bukhari fi sahihi. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf, qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Muhammad Ibn Jubair Ibn Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Dari Abdullah bin Yusuf, dia menceritakan kepada kami, kata Al-Bukhari, menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, kemudian akhbarana Malik, mengkhabarkan kepada kami Malik dari Ibn Shihab, ya, dari Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, seorang tabi'i, an abihi, dari bapaknya, bapaknya Jubair bin Mut'im, seorang sahabi, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat maghrib surat At-Tur, membaca surat At-Tur dalam salat maghrib. Fa hadzal hadis sahihun, maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, li'anna, karena yang pertama sanaduhu muttasil, sanadnya terpenuhi, bersambung. Il anna kullu rawin min ruwatihi sami'ahu min syekhi. karena setiap rawi itu mendengar dari syekhnya. Amma an anatu Malik wa ibn Shihab wa ibn Jubair fa mahmulatun ala ittisal li annahum ghairu mudallisin. Adapun an-anah ini periwayatan dengan menggunakan an, ya, yang dilakukan oleh Imam Malik dan Ibnu Shihab. Perhatikan di sana, Malik mengatakan an Ibnu Shihab, Ibnu Shihab mengatakan an Muhammad bin Jubair, Muhammad bin Jubair mengatakan an abihi, dari bapaknya. Baik, ya. Maka an-anahnya mereka ini mahmulatun alal ittisal, dibawa kepada bersambungnya sanad. Kenapa? Karena dia bukan mudallis. Nanti insya Allah kita jelaskan apa itu tadlis. Ya, karena dia bukan mudallis, maka an-anahnya diambil. Kemudian syarat yang kedua dan ketiga, li'anna ruwatuhu udulun dhabitun. Rawi-rawi hadisnya adil dan dhabit. Wa hadhihi awsafuhum 'inda al-ulama al-jarh wa ta'dil. Dan inilah sifat-sifat mereka menurut ulama jarh ta'dil. Yang pertama, Abdullah bin Yusuf thiqatun mutqin. Malik bin Anas imamun hafid. Ibnu Shihab az-Zuhri faqihun hafidun muttafaqun 'ala jalalatihi wa itqanihi, masyaallah. Muhammad bin Jubair thiqatun, Jubair bin Mut'im sahabiyun. Ini adalah penilaian para ulama jarh ta'dil terhadap perawi hadis tersebut. Dari mana ngambilnya itu? Ya, dari buku-buku biografi. Ya, biasanya para ulama mengambil, ya, dari guru-guru mereka tentang si rawi ini keadaannya bagaimana. Ini kitab Takribut Tahdib. Ini kitab yang ringkas, ya, yang menyebutkan rawi. Jadi kita bisa melihat kondisi seorang rawi, ya, bagaimana penilaian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala terhadap rawi tertentu. Ya, ada sekian banyak rawi di sini, atau bisa cari siapa misalnya namanya Abdullah. Ya. Kita cari Abdullah. Ini ada yang dikenal dengan lakopnya, ada yang dengan kunyahnya. Ini Asma'ur Ruwa ibtida'an min hurufil alif. Halaman 347. Misalnya nyari rawi yang namanya tadi siapa? Abdullah bin Yusuf. Cari di Ain. Cari di Ain. Abdullah itu banyak, ya. Nih, harfu Ain. Cari Abdullah. Siapa tadi namanya? Abdullah bin Yusuf. Yusuf itu terakhir, ya. Ya. Banyak sekali namanya rawi Abdullah. Abdullah bin Yahya, Abdullah bin Yazid, Abdullah bin Yazid. Baik, Abdullah ibn Yusuf. Ya. At-Tinnisi. Thiqatun mutqin, kata beliau. Itu apa dikatakan? Thiqatun mutqin. Ya. Jadi kita lihat rawi-rawinya, kita cek dalam buku biografi. Ya. Thiqatun mutqin. Kalau Malik bin Anas ma'ruf, imamun hafidh beliau. Nah, sehingga ketika dicek dalam kitab-kitab jarh ta'dil, maka keadilan dan dhabitnya mereka terjaga. Ya, terpenuhilah syarat yang kedua dan ketiga. Kemudian li'annahu ghairu syadz, ya. karena tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Kemudian yang kelima, tidak ada illah di dalamnya. Sehingga hadis ini ya masuk ke dalam deretan hadis yang sahih. Ya seperti itulah kira-kira untuk ya. Kalau misalnya ini kan yang masuk ke sini kan rawi-rawi kitab-kitab kitab sunan ya. Kutubu Sittah itu masuk sini. Jadi misalnya pengen melihat rawi At-Tirmidzi itu ada di sini. Kan kalau sahih Bukhari, sahih Muslim kan insyaallah sahih ya. Misalnya hadis-hadis di dalam Sunan At-Tirmidzi atau pengen cek baca Sunan At-Tirmidzi, lihat perawi hadisnya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari siapa sampai para sahabat. Dideretkan perawinya, kemudian cari nama mereka dalam kitab. Ya, Taqrib Tahdzib misalnya. Nanti kita lihat bagaimana penilaian para ulama terhadap dia. Nah, ketahuan kalau dia adil dhabit, maka semua rawinya adil dhabit, maka hadisnya hadis sahih. Baik. Mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis sahih pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.